وجعلهم كعصف مأكول.

wajib ngedalakan zakat kekayaan, zakat mal. Menawi 1 gram itu 400.000, berarti menawi kita ada pemasukan setahun itu sekitar 35 juta atau 40 juta, wajib ngedalakan zakat kekayaan kita. Lembutan ngedalakan kosong itu, sholat itu, haji, boten diteramit di Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, "Alladzina yaktisuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fa basyirhum bi adzabin alim." Yang sing ngrutuk lan harta boten nimpakaken, boten menzakatkan, niki diberi kabar gembira dengan azab yang sangat. Jadi boten tenang iki pasal boten zakat. Dari calon-calon remaja itu namanya sugih dalam pengawian sangat itu kekayaan pendapatan satu tahun. Nabi sudah mencapai nisab 93 gram emas, sekitar 40 juta gram. Ini wajib zakat. Di Palembang situ, di Palembang itu fuqara ingkang di sekitar itu. Boten asal yang rawat hari ini zakat kekayaan per daerah asuhan. Zakat fitrah hanya sifatnya masjid di sekitar. Kan itu di Kerawang masih punya nomor gajah tanggung jawab yatim piatu apabila namun dipun laksanakan tiap sasi apabila walaupun jumlah dengan kata cuma ini sih berharapan yang paling besar adalah fuqara masakin yang perlu dianggapkan dari zakat-zakat kekayaan yang Islam. Itu sedang mikir-mikir emanan di sholatin dari klimo timbangannya mungkin gara-gara zakat di botol ini dalam akibatnya kita dihukum azab ya Allah.